السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, niscaya Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dari Allah Jalla wa'ala sehingga pada sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala di majlis ilmu agama yang online ini. Maka kepadanya kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi dan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama secara online agar mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang offline dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna dan di dalam syurganya pada hari kiamat kala ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kajian sebelumnya bahwa khusus hari Sabtu dan Ahad kita gunakan waktu ba'da asar untuk meneruskan kajian sirah kita yang telah kita baca beberapa kali pertemuan setelah pelajaran kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid sebelumnya. Maka insyaallah taala mulai hari ini dan seterusnya khusus hari Sabtu kita mengkaji kitab Kunuzus Sirah, Sirah Nabawiyah ala sahibiha afdhalus salati wat taslim. Adapun kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid maka kita kaji pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Barakallahu fikum. Baik. Berikut ini kata penulis rahimahullahu taala dan kita masih pada kisah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sir atau awal mula dakwah Nabi SAW di fase Mekah secara sembunyi-sembunyi dan berada di bawah tekanan penyiksaan dan gangguan yang luar biasa dari kaum musyrikin saat itu. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bersama beberapa sahabat Nabi SAW yang mengikuti dakwah Nabi SAW di awal beliau berdakwah di fase Mekah, yang diantaranya selain Abu Bakar, Khadijah, Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Talib, Bilal bin Rabah adalah keluarga Amr bin Yasir. Sahabat Amr bin Abah Sah As-Sulami, Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu an, dan berikut ini beliau akan menerangkan kepada kita Islam sahabat yang mulia Qufail bin Amr Ad-Dausi. Yeah. Di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak penjelasan Asy-Syaikh berikut ini. Kata beliau, kana Tufailu, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih penulis mengkhususkan kisah Islam Tufail bin Amr Ad-Dausi dari selain para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, sementara ini adalah kitab yang membahas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya, para ulama menyebutkan bahwa kisah Islamnya sahabat yang mulia ini Tufail bin Amr Ad-Dausi banyak keajaiban di dalamnya. Kisah yang sangat menyentuh hati seorang muslim, kisah yang sangat sangat menginspirasikan kehidupan seorang muslim dalam berpegang teguh dengan agamanya. Ya. Di antara kisah-kisah yang indah ya, dan juga karena beliau termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah Nabi di fase Mekah dan di saat beliau masih berdakwah sembunyi-sembunyi dan berada di bawah tekanan yang sangat-sangat kuat dari kaum musyrikin. Oleh karenanya, kisah keislaman beliau ini disebutkan oleh para ulama dalam sirah An-Nabawiyah. Dan tentunya lebih lengkap lagi, ya, itu disebutkan oleh para ulama pada biografi beliau secara khusus, ya, atau secara umum pada kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kitab Siyar al-Alam An-Nubala Al-Istia'ab, ya, dan kitab-kitab yang membahas biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Baik, kata penulis, "Kana Tufail sayyidan muta'an syarifan fi Dausin wa Daus fil Yaman." Tufail bin Amr ad-Dausi adalah seorang tokoh yang ditaati lagi mulia dalam kabilah Daus, dan kabilah Daus ini berada di Yaman. Wa kana qad qadima Makkah fajtama'a dharuh min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau pergi dari negerinya Yaman ke kota Mekah. Karena kita tahu bahwa pusat pertemuan orang Arab itu di Mekah. Karena orang Arab di masa itu dengan kesyirikan dan kesesatan mereka, mereka melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah haji, ya, dan juga ya, mendatangi Mekah dengan tujuan yang lain, ingin bertemu tokoh-tokoh Arab, ingin menemui kerabat mereka atau perniagaan, ya, selain dari tujuan haji dan umrah. Karena mereka memuliakan dan mensucikan Ka'bah dengan kesyirikan dan kesesatan mereka. Nah, ketika Tufail bin Amr ad-Dausi datang ke Mekah, tidak pernah terbesit di hatinya bahwa di Mekah di sana ada seorang yang bernama Muhammad yang sudah diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah Jalla wa Ala dan memiliki beberapa orang pengikut yang berperang melawan seluruh orang Arab di Mekah. Orang-orang Arab di masa itu memerangi Nabi dengan segala senjata yang telah mereka miliki. Sementara Nabi SAW tidak memiliki senjata dalam memerangi dan melawan mereka kecuali senjata iman dan al-amalus salih. Beliau datang ke Mekah dalam keadaan kondisi Mekah seperti ini. Ya. Maka begitu beliau sampai ke Mekah, fajtama'a bihi asyrafu Quraisy wa hadzaruhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh-tokoh Mekah pun berkumpul dan memanggil Tufail bin Amr ad-Dausi. Wa hadzaruhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mentahdir, memberi peringatan kepada Amr, pada Tufail bin Amr ad-Dausi, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa nahawhu an yajtami'a bih. Mereka melarang Tufail bin Amr ad-Dausi untuk berjumpa, bertemu, duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw yasma' kalamah, dan mereka melarangnya untuk mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kaum musyrikin takut. Kalau Tufail sempat masuk Islam, maka akan memberi pengaruh besar terhadap orang Arab yang ada di Mekah, yang ada di Yaman. Karena Tufail adalah tokoh yang sangat dimuliakan, yang sangat dihormati, dan sangat didengar oleh kaumnya, kabilah Daus yang ada di Yaman. Oleh karenanya, begitu ia sampai ke Mekah, ya, ia belum tahu di sana ada seorang yang bernama Muhammad, bahwa di sana ada suatu agama baru, yang bertentangan dengan agama mereka selama ini. Begitu beliau datang ke Mekah, beliau pun dipanggil, ditemui oleh tokoh-tokoh Mekah, tokoh-tokoh Quraisy. Mereka memberi peringatan kepada beliau, jangan sampai engkau bertemu dengan seorang yang bernama Muhammad. Dia pemecah belah umat, dia membawa agama baru. Sungguh terjadi berbagai kekacauan dan perpecahan selama ia datang, selama ia membawa agama baru ini. Jangan coba-coba kamu bertemu dengannya, jangan coba-coba engkau mendengar ucapannya, karena engkau akan tersihir nanti dan engkau akan ikut tersesat. Ini pesan tokoh-tokoh Mekah, ya, kepada tokoh-tokoh Quraisy, kepada Tufail, ya. Sampai-sampai disebutkan, saya bacakan ya ucapan mereka. Ya Tufail, innaka qad qadimta biladana. Wahai Tufail, engkau telah sampai di negeri kami. Wa hadha ar-rajul alladhi yaz'am annahu nabi qad afsada amrana wa mazzaqa shamlana. Sungguh ada seorang laki-laki, yaitu Muhammad. Dia mengaku dirinya sebagai Nabi. Dia telah merusakkan persatuan kami. Dia telah merusakkan agama kami. Wasyattata jama'atana. Dia telah memecah belahkan persatuan kami di Mekah. Wa nahnu innama nakhsha an yahilla bika bi'azamatika fi qaumi ma qad halla bina. Kami khawatir jika engkau terpengaruhi dengan Muhammad ini, akan memberi pengaruh besar terhadap kaummu karena engkau seorang tokoh yang ditokohkan. Fala tukalimar rajul. Maka kami mengingatkan anda untuk tidak berbicara dengannya. Wala tasma'anna minhu syai'an. Jangan sekali-kali engkau mendengar ucapannya. Fa innahu qawlan kasihir. Karena ini orang, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ucapannya itu seperti sihir. Siapa saja yang mendengar penjelasannya akan tersihir dan akan langsung mengikutinya. Yufarriqu bainal waladi wa abih. Dia itu seperti tukang sihir yang telah memisah, yang telah memisahkan antara anak dengan orang tuanya. Wa bainal akh wa akhi. Telah memecah belahkan antara seorang dengan saudaranya. Wa bainaz zaujati wa zaujiha. Dan dia telah menyebabkan perceraian antara pasangan suami istri di Mekah saat ini, wahai Tufail. Maka jangan sekali-kali engkau menemuinya, duduk di majelisnya dan mendengar ucapannya. Ini bunyi tahzir dari tokoh-tokoh Quraisy terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Tufail bin Amr ad-Dausi yang datang dari Yaman, ya, sebagai tokoh yang sangat dimuliakan oleh kabilahnya dan juga dimuliakan oleh tokoh-tokoh Arab yang ada di Mekah. Begitu Tufail mendengar tahdir yang begitu kencang, yang begitu kuat dari tokoh-tokoh Quraisy kepada beliau terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, tentunya ini boleh ceritakan setelah beliau masuk Islam. فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا بِي حَتَّى أَجْمَعْتُ عَلَىٰ أَلَّا أَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا أُكَلِّمَهُ. Maka aku pun memutuskan agar tidak mendengar ucapan Muhammad, ucapannya, dan aku tidak akan mengajaknya bicara. حَتَّى حَشَوْتُ أُذُنِي حِينَ غَدَوْتِ إِلَى الْمَسْجِدِ قُرْسُفًا فَارَقًا. Sehingga aku memasukkan kapas ke dalam telingaku ketika pergi ke Masjidil Haram, karena takut akan tersihir dengan ucapan dan penjelasan dakwah Muhammad sebagaimana yang telah diperingati oleh, yang telah diperingatkan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Faqadautu ila al-masjid. Aku pun pergi ke masjid dalam keadaan apa, jemaah? Kuping beliau sudah beliau tutupi dengan kapas. Dalam keadaan ketakutan, jangan sampai bertemu dengan Muhammad yang aku Nabi ini. Ini pemecah belah umat. Aku akan tersihir kalau mendengar ucapannya. Seorang yang telah menyebabkan perpecahan di Mekah, orang yang telah menyebabkan berpisahnya antara pasangan suami istri, anak dengan orang tuanya, keluarga seseorang dengan saudaranya. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli 'indal Ka'bah. Begitu aku masuk Masjidil Haram, aku dapati saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di sisi Ka'bah. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh para ulama bahwa beliau terpukau, terkesima dengan ibadah yang sedang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menyatakan bahwa kami orang yang juga beribadah, tetapi aku melihat ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah ibadah yang berbeda. Sebuah ibadah yang belum pernah aku melihat seindah itu. Maka kata Tufail, fakumtu minhu qariban. Aku pun berdiri dekat dengan beliau. Faaballahu illa an yusmi'ani ba'd qawlihi. Allahu jalla wa ala pun memperdengarkan kepadaku sebagian ucapan Nabi Muhammad, maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang beliau bacakan. Fasami'tu kalaman hasanan. Aku pun mendengar ucapan yang sangat indah, Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sudah menutupi telinga, kedua telinga beliau dengan qatam, dengan kapas, ya. Dan sebelum pergi ke masjid sudah memutuskan untuk tidak menemui Nabi Muhammad, untuk tidak menghadiri majlisnya, untuk tidak mendengar ucapannya, untuk tidak mengajaknya bicara, akan menjauhinya agar tidak ikut sesat seperti sebagian orang yang telah disesatkan oleh Muhammad menurutnya saat itu. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Allah menakdirkan ketika beliau masuk ke Masjidil Haram, ingin tawaf di Ka'bah, Nabi sedang sholat di sisi Ka'bah. Dan Allah pun menakdirkan beliau berdiri dekat dengan Nabi Muhammad dan terdengar oleh beliau ayat-ayat Al-Quran yang Nabi SAW sedang bacakan. Tanpa sengaja. Maka kata beliau, fasami'tu kalaman hasana. Aku pun mendengar ucapan yang sangat indah dari beliau saat itu. Faqultu fi nafsi wa thukla ummi wallahi inni la rajulun labibun sya'irun ma yakhfa alayya al-hasanu min al-qabih fama yamna'uni an asma' min hadha ar-rajul ma yaqul fa in kana alladhi ya'ti bihi hasanan qabiltuhu wa in kana qabihan taraktuhu. Kata beliau, aku pun berkata di dalam hatiku, wa thukla ummi, sungguh akan celaka ibuku, ya ibuku akan kehilanganku. Ini arti kata wa thukla ummi, tetapi ini adalah ucapan yang diucapkan oleh orang Arab yang mereka inginkan maknanya, ucapan yang mereka keluarkan dari mulut mereka karena keseriusan dalam sesuatu. Oleh karenanya kalimatnya seperti ini tepat jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, khawatir akan membuat orang yang mendengarnya keliru dalam memahami ucapan ini, seakan-akan ya di dalamnya ada kandungan doa mendoakan kecelakaan kepada ibunya. Padahal ini adalah ucapan yang mereka ucapkan dan tidak mereka maksud ucapannya, maknanya. Beliau pun berkata di dalam hatinya, aku adalah seorang yang bijak, aku orang yang berakal, aku ahli syair, aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa tidak aku dengarkan saja dulu ucapan yang dibacakan oleh Muhammad ini? Kalau memang yang dia bawa ini adalah kebaikan, akan aku terima. Dan jika yang ia bawa adalah kejelekan, maka aku tinggalkan. Pintu hidayah Allah mulai terbuka untuk beliau. Ya, padahal sudah ya, luar biasa peringatan tokoh-tokoh Quraisy kepada beliau sebelumnya. Mereka memperingatkan beliau, jangan coba-coba engkau bertemu dengan Muhammad, jangan coba-coba engkau mengajaknya bicara, dan jangan coba-coba engkau mendengar ucapannya, kamu akan tersihir nanti. Sungguh selama Muhammad itu datang, masyarakat Mekah jadi pecah, persatuan kami menjadi runtuh. Dia telah menyebabkan perpisahan antara pasangan suami istri, antara anak dengan orang tuanya, seseorang dengan saudaranya dan tetangganya, dan telah merusakkan agama kita selama ini. Tetapi Allah berkehendak lain. Justru begitu beliau masuk ke dalam Masjidil Haram, beliau bertemu dengan Nabi SAW tanpa sengaja, dan posisi beliau di depan Ka'bah pun di samping Rasulullah SAW yang sedang sholat. Begitu beliau melihat Nabi sedang sholat, beliau langsung terkesima, terpukau dengan keindahan sholat yang Nabi SAW lakukan, yang mereka belum pernah, yang mana beliau belum pernah melihat ibadah seindah sholat yang Nabi lakukan saat itu. Ketika Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran, Allah menakdirkan Tufail bin Amr Ad-Dawsi mendengarnya, sekalipun beliau telah menutupi kedua telinganya dengan kapas. Setelah itu beliau berkata kepada diri beliau sendiri, aku orang yang berakal, aku ahli syair, aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang sesat. Coba aja aku saja aku dengarkan ucapan Muhammad ini. Kalau memang yang dia sampaikan adalah kebenaran, yang hal yang baik aku terima, dan kalau memang yang dia sampaikan nanti adalah kejelekan, aku tinggalkan. Nah, ini prinsip beliau. فَمَكَثْتُ حَتَّى صَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَى بَيْتِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. Aku pun tetap duduk bertahan di depan Ka'bah mendengar apa yang ia bacakan, sampai Nabi SAW kembali ke rumahnya. Begitu beliau masuk ke rumahnya, aku pun ikut masuk dan aku berkata kepada, ya Muhammad, wahai Muhammad, karena saat itu beliau masih musyrik, ya, wahai Muhammad, inna qaumaka qalu li kadza wa kadza. sesungguhnya kaum, yaitu orang-orang Quraisy, menyatakan kepada aku tentang engkau, kamu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tahdir dari orang-orang Quraisy. Mereka berkata kepadaku, engkau ini seperti tukang sihir, engkau pemecah belah umat. Semenjak engkau datang, engkau mengaku menjadi nabi, persatuan di Mekah menjadi pecah. Putusnya persaudaraan di antara masyarakat, putusnya hubungan antara anak dengan orang tua, seorang istri dengan suaminya. Wallahi ma barihu bi yukhawifuni amraka hatta sadattu udhuni bi kursufin li alla asma' qawlak. Sungguh mereka telah menakut-nakutiku tentangmu, sampai-sampai aku menutupi kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar ucapanmu. Suma aballah illa an yusmi'ani, tetapi Allah berkehendak lain. Sekalipun aku telah memakai kapas di kedua telingaku, tetapi Allah masih memperdengarkan ucapan-ucapan yang engkau ucapkan ke telingaku. Fasami'tu qawlan hasanan. Aku pun mendengar ucapan yang indah darimu. Fa'arif 'alayya amrak. Coba engkau paparkan kepadaku dakwah yang engkau bawa selama ini. Subhanallah. Sikap bijak yang luar biasa dari Tufail bin Amr Ad-Dawsi, yaitu apa? At-tabayyun. At-tathabbut, meng-cross check, mengklarifikasi. Ya, sekalipun ia sudah didoktrin sebelumnya oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk tidak menemui Nabi Muhammad, untuk tidak mengajak beliau berbicara, untuk tidak mendengar ucapannya sedikit pun, agar tidak tersihir, agar tidak ikut tersesat seperti orang-orang lain yang sudah tersesat karena dakwah Nabi Muhammad menurut mereka. Tetapi karena hidayah itu milik Allah, tiada yang mampu menghalangi seseorang dari hidayah Allah. Justru ketika beliau masuk ke dalam Masjidil Haram, beliau mendapati Nabi SAW sedang salat di Ka'bah. Beliau yang sudah memakai kapas di kedua telinga beliau supaya tidak terdengar oleh beliau ucapan Nabi Muhammad, Allah berkehendak lain. Allah memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran yang Nabi baca ke dalam telinga beliau, sehingga beliau terkesan, menjadi cinta, menjadi penasaran, sehingga beliau mengejar Nabi. Ya. Nabi tidak menyapa beliau di depan Ka'bah. Begitu Nabi pulang ke rumah, dikejar oleh Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Beliau menyatakan, wahai Muhammad, masyarakat Mekah menyampaikan kepadamu bahwa engkau ini pemecah belah umat. Engkau membawa agama yang baru. Engkau telah menyesatkan agama nenek moyang mereka. Engkau telah membuat persatuan di Mekah ini menjadi hancur. Dan mereka menakut-nakuti aku tentangmu, sampai-sampai aku masukkan kapas ke dalam kedua telingaku agar tidak terdengar olehku ucapan engkau, sehingga aku ikut sesat sepertimu. Tetapi Allah berkehendak lain. Aku masih tetap terdengar olehku ucapan yang engkau bacakan, dan aku melihatnya ucapan yang bagus. Tolong paparkan kepadaku dakwah yang engkau bawa ini. Ini orang yang bijak, mestinya demikian. Tu Ustaz Wahabi, hati-hati, itu Ustaz Wahabi, itu Wahabi. Apa itu Wahabi? Pokoknya yang Wahabi, dia sesat. Jangan coba-coba buka ceramah dia di YouTube. Kamu akan bisa langsung sesat kalau dengar ceramah Ustaz itu. Kalau Anda orang yang bijak, masa sih? Aku kan diberikan akal oleh Allah. Coba dululah yang mana yang Ustaz yang dikatakan Wahabi itu. Aku cari dululah kajian-kajiannya di YouTube. Ya, tulisan-tulisannya. Coba aku simak dulu. Ya, siapa tahu yang disampaikan oleh orang lain tentangnya itu tidak benar. Kalau memang baik, aku terima. Kalau memang buruk, aku tolak. Ya. Andai kata orang-orang yang selama ini dijauhkan dari dakwah sunnah karena alasan Wahabi, mereka mau meng-cross-check, mau mencari tahu, maka insya Allah mereka akan mengetahui kebenaran yang datang dalam dakwah sunnah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kata Hudzaifah radhiyallahu an, innal 'alal haqqi nura. Kebenaran itu punya cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Ya, siapapun yang mencari dan melihatnya dengan hati yang ikhlas, dia akan tahu mana dakwah yang benar dan mana dakwah yang sesat. Innal 'alal haqqi nura. Di atas kebenaran itu ada cahaya yang dapat terlihat oleh siapapun dan tiada yang mampu memadamkannya. Cahaya dakwah Nabi tidak bisa dipadamkan oleh kufar Quraisy. Ya. Tufail bin Amr Ad-Dausi yang telah ditakut-takuti oleh kufar Quraisy tentang Nabi Muhammad. Beliau telah didoktrin untuk tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Mereka telah menyampaikan kepada beliau bahwa Muhammad adalah tukang seperti tukang sihir, pemecah belah umat, pembawa agama yang sesat, telah menyesatkan banyak orang, telah menghancurkan persatuan kami, telah menyebabkan kekacauan di Mekah. Sampai-sampai beliau masuk ke dalam Masjidil Haram, menutupi telinga beliau dengan kapas agar tidak terdengar oleh beliau ucapan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah berkehendak lain. Justru begitu beliau masuk ke Masjidil Haram, sekalipun telinganya sudah tertutup dengan kapas, Allah berkehendak beliau berdiri di samping Nabi di depan Ka'bah. Terlihat oleh beliau Nabi yang sedang sholat, Nabi yang sedang baca Al-Quran, dan ayat-ayat Al-Quran yang Nabi lantunkan pun terdengar oleh beliau, masuk ke dalam telinga beliau yang sudah beliau tutupi dengan kapas. Ya, beliau pun penasaran dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi. Begitu Nabi pulang, beliau kejar dari belakang. Kemudian beliau pun menyatakan, "Wahai Muhammad, tokoh-tokoh Quraisy menyampaikan kepadaku tentangmu, engkau demikian, demikian, demikian, demikian. Mereka menakut-nakutiku tentangmu, sampai-sampai aku masuk Masjidil Haram menutupi kedua telingaku. Tetapi ucapan engkau yang aku dengar itu indah, bagus. Aku jadi penasaran, tolong paparkan kepadaku dakwah yang kau bawa ini." Fa'aradha 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam wa tala 'alayya al-Qur'an. Nabi pun memaparkan kepadaku tentang Islam dan beliau bacakan kepadaku ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam beberapa riwayat disebutkan di antaranya adalah ya surat Al-Ikhlas. Di antaranya adalah surat Al-Ikhlas. Fala wallahi ma sami'tu qawlan qad ahsana min, demi Allah, begitu aku mendengar penjelasan Nabi SAW tentang Islam dan ayat-ayat Al-Quran yang beliau bacakan kepadaku, demi Allah aku belum pernah mendengar suatu dakwah, suatu ucapan yang lebih indah dari itu. Padahal beliau siapa? Ahli syair, ya, dari negeri Yaman. Tetapi begitu beliau mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar surat Al-Ikhlas yang Nabi bacakan kepada beliau, kata beliau, sungguh aku belum pernah mendengar ucapan yang lebih indah dari itu. Wala amran a'dala min, dan aku belum pernah melihat ada dakwah, ada agama yang lebih adil, yang lebih benar daripada dakwah yang Nabi Muhammad bawa. Fa aslamtu wa syahidtu syahadatal haqq. Aku pun langsung memeluk Islam dan mengucapkan syahadah kebenaran. Ya, ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung bersyahadat. Allahu Akbar. Seketika itu jemaah. Ya. Padahal beliau sudah memutuskan sebelum masuk Masjidil Haram untuk tidak menemui Muhammad, untuk tidak mendekatinya, untuk tidak menghadiri majlisnya, untuk tidak mendengar ucapannya. Sampai-sampai beliau menutupi kedua telinganya ketika masuk Masjidil Haram agar tidak terdengar dakwah yang Nabi sampaikan untuk beliau. Nah, tetapi Allah berkehendak lain. Justru setelah perjuangan kaum musyrikin untuk menjauhkan beliau dengan Nabi Muhammad, beliau mendapatkan hidayah Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah itu milik Allah, tiada yang mampu memendungnya, semakin dibendung semakin tidak terbendung. Naam. Inna 'alal haqqi nura. Kata Hudzaifah radhiyallahu an, kebenaran itu memiliki cahaya. Semua orang yang melihatnya dengan hati yang ikhlas akan mengenalinya, akan mengetahui itu adalah kebenaran. Tiada yang mampu memadamkan cahaya kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Kemudian kata beliau, wa qultu ya Nabi Allah inni mra'un muta'un fi qawmi wa inni raji'un ilayhim wa da'ihim ilal Islam. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, ketika beliau jumpa tadi, yang panggilan beliau untuk Nabi Muhammad apa? Ya Muhammad, karena beliau masih musyrik. Di saat beliau baru penasaran dan mulai terpukau dengan dakwah Nabi, Begitu beliau masuk Islam, langsung berkata, ya Nabi Allah. Yang tadinya beliau memanggil Nabi dengan nama ya Muhammad, dan masih dalam satu majlis yang sama, ya, beliau tidak lagi memanggil nama, tetapi beliau memanggil Nabi kita, ya Nabi Allah. Inni mra'un muta'un fi qawmi. Aku adalah tokoh di tengah-tengah kaumku yang ditaati oleh kaumku. Kaumku taat kepadaku. Mereka menghormatiku. Mereka memuliakanku. Aku akan kembali ke kaumku dan aku akan mengajak mereka ke Islam. Fadu'ullaha an yaj'ali ayatan takunu li'aunan alaihim fima ad'uhum ilaih. Tolong doakan kepada Allah agar Allah memberikan suatu karamah untukku, yang dengan karamah tersebut Allah akan membantuku mengajak kaumku masuk ke dalam Islam. Maka Nabi pun berkata, Allahumma ja'al lahu ayatan tu'inuhu ala ma yanwi minal khair. Ya Allah, berikan untuk ia karamah yang akan membantunya untuk menyampaikan kebenaran yang telah ia niatkan kepada manusia. Apa karamah yang Allah berikan kepada beliau setelah Nabi berdoa demikian? Mari kita simak. Qala fa kharajtu ila qaumi hatta idza kuntu bi thaniyatin tadlu'uni 'ala al-hadiri wa qa'a baina 'aini nurun mithlul misbah. Aku pun keluar dari kota Mekah, pulang ke negeri Yaman. Begitu aku berada di atas suatu bukit yang aku mana masyarakat bisa melihat orang yang baru datang dari safar dari bukit tersebut, maka tiba-tiba ada cahaya di antara kedua mataku, mislul misbah, seperti lampu, seperti lentera, ya, keluar cahaya di antara kedua mata beliau tatkala beliau pulang dari Mekah, berada di atas bukit dan terlihat oleh masyarakat. Beliau pun berdoa, fakutu Allahumma fi ghairi wajhi ya Allah. Ya, jangan di wajahku ya Allah. Karamah ini fa inni akhsha an yadhanna biha muslah. Aku khawatir kalau kaumku melihat cahaya ini berada di wajahku, mereka akan mengira ini adalah azab yang Allah yang engkau timpakan kepadaku karena aku telah sesat. Fatahawwala fawaqa fi ra'si sawti. Allah pun memindahkannya sehingga cahaya tersebut berada pada pegangan cambukku, ya, cambuk kuda atau unta. 6. Faj'ala al-hadirun yatara'u nadzalika an-nur min ra'si sawti qalqindil yudhi. Maka masyarakat Yaman dari kabilah Daus pun melihat cahaya yang ada di alat cambuk kendaraanku, tungganganku tersebut. Qalqindili yudhi. Cahaya tersebut seperti lentera yang bercahaya. Wa ana tahabbatu alaihim min athaniyah hatta ji'tum fa asbahtum fihim. Aku pun turun dari bukit tersebut sehingga aku berada di tengah-tengah mereka. Begitu aku turun, datanglah ayahku yang sudah tua kepadaku. Siapa namanya? Amr ad-Dausi. Fakultu. Begitu ayahku datang menemuiku, aku pun berkata kepadanya, ilaika ya abad, ilaika ani ya abadi. Karena baru masuk Islam. Menjauh, wahai ayahku. Karena baru masuk Islam. Ya, lagi semangat-semangatnya. Ya, ke dalam riwayat yang lain, setelah sekian lama beliau di kampungnya, kemudian beliau balik lagi ke Mekah menemui Nabi SAW. Kemudian Nabi berpesan kepada beliau agar bersikap lemah lembut kepada kaumnya. Aku pun berkata kepada ayahku, ilaika ani abati. Menjauh dariku wahai ayahku. Falastu minka walastu minni. Aku bukan darimu dan engkau bukan dari golonganku. Karena udah beda. Aku udah muslim, kamu masih musyrik. Ucapan yang tegas dari beliau yang baru masuk Islam. Qala lima ya bunni. Ayahku pun berkata kepadaku, kenapa seperti ini wahai putraku? Apa yang terjadi pada dirimu sehingga engkau bersikap kasar seperti ini? Ya, belum pernah beliau seperti ini sebelumnya. Ya, kok tiba-tiba Beliau sudah seperti ini kasar, tegas, kerasnya kepada ayah beliau. Setelah pulang dari Mekah, aku pun menjawab, aslamtu wa taba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena aku telah Islam dan aku telah mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi pada saat itu tersebar di tengah-tengah Arab yang ada di bumi Arab, ya, baik yang di Mekah, di Yaman, di Madinah, adalah orang yang membawa agama baru, orang yang membawa kesesatan yang telah menyebabkan perpecahan dan kekacauan di Mekah. Dan itu yang disebarkan oleh orang-orang musyrik tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk menjauhkan manusia dari beliau. Mendengar ucapan putranya seperti itu, maka ayahanda beliau menjawab, ai bunay fadinuka dini, wahai putraku, agamamu adalah agamaku. Kalau demikian, aku juga ikut Islam sama seperti kamu. Qultu, aku pun berkata, fadhhab faghtasil wa tahhir thiyabak. Kalau demikian, pergilah engkau mandi dulu, bersihkan pakaian. Dan mandi ketika masuk Islam, terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama yang dibahas secara rinci di dalam kutubul fiqh yang dan yang rajih, wallahu a'lam bissawab, hukumnya adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Sumatini, kalau engkau telah mandi dan mengganti pakaianmu, datanglah kembali kepadaku. Hatta wa'alimaka mimma 'ulim, agar aku mengajarkanmu ilmu yang aku diajarkan oleh Muhammad. Ini ucapan beliau kepada ayah beliau. Ayah beliau pun tidak gengsi, ya, tidak seperti sebagian orang tua gengsi merasa digurui oleh anaknya. Kalau anaknya memang berilmu, kenapa? Kan begitu. Walaupun semestinya seorang anak, ya, hendaknya bersikap tetap sebagai seorang anak, ya, sehikmah mungkin dan semaksimal mungkin dia berusaha untuk tidak terkesan sedang menggurui ayahnya. Ya, tapi lihat ketawaduan ayah beliau. Pertanda pintu hidayah telah terbuka untuk beliau dari Allah Jalla wa'ala. Ayahnya pun pergi, mandi, membersihkan pakaiannya, kemudian datang lagi. Fa'arraftu alihi Islam fa'aslam. Aku pun menjelaskan kepada beliau tentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Beliau pun langsung masuk Islam. Kata sahabat yang mulia, Tufail bin Amr ad-Dawsi. Thumma atatni sahibati. Kemudian datanglah istriku. Faqultu ilaika ani, pergi, menjauh dariku wahai istriku, kata Tufail bin Amr ad-Dawsi. Falastu minka walastu minni, aku bukan dari golonganmu dan kamu bukan dari golonganku. Istrinya pun terkejut, kenapa nih suamiku sudah berubah seperti ini, ada apa pada dirinya, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dia makan, kok seperti ini ia bersama kepadaku. Aku, istri beliau pun bertanya, walima bi abi anta wa ummi, wahai suamiku, ada apa? Kenapa engkau seperti ini kepadaku? Beliau pun menjawab, farraqa baini wa bainakil Islam. Sungguh Islam telah memisahkan antara aku dan engkau. Wa taba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan aku telah mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang-terangan. Ya, tidak kucing-kucingan seperti sebagian orang, ya. Kucing-kucingan ikut Nabi Muhammad, ya. Di lingkungan yang banyak orang sunnah, dia memperlihatkan kepedeannya dengan sunnah. Begitu berada di sebuah lingkungan yang tidak banyak orang sunnah, mulai kucing-kucingan, celananya masih tetap di atas mata kaki, tapi yang bentuknya gaul, agar orang nggak tahu itu celana di atas mata kaki karena sunnah, tetapi karena ikut model. Jenggotnya mulai dirapikan, biar orang nggak tahu dia udah Wahabi. Kucing-kucingan, iya, yeah. Kucing-kucingan. Beliau tidak. Begitu beliau pulang, beliau langsung katakan, aku sudah ikut agama Muhammad yang orang Arab seluruhnya menyatakan ia sesat. Aku telah mengikutinya dan Islam telah memisahkan antara aku dan kalian. Tentunya beliau berkata demikian karena kaum yang musyrik. Jangan kita praktekkan kepada masyarakat kita yang muslim, ya. Yang pulang dari kajian, ya, langsung berkata kepada keluarga, aku bukan dari kalian dan kalian bukan dariku. Ya, telah memisahkan antara aku dengan kalian, dakwah sunnah. Keluarganya pun bertanya, di mana kau kanyi? Sama Ustaz Farhan Abu Purehan. Memanglah Abu Purehan ini. Ya, jangan Beliau berkata demikian, yang pertama, beliau baru masuk Islam dan kaum beliau pun kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin. Yang ketiga, beliau tokoh yang ditokohkan, yang sangat dihormati, yang sangat ditaati oleh kaumnya. Mereka tidak akan membantah beliau. Nah, sehingga jangan salah praktek, dan setelah selesai kajian sirah ini, antum pulang ke rumah, telah memisahkan antara aku dengan engkau, wahai istriku. Allahul Musta'an. Qalat fadini dinuk, wahai suamiku, agamamu adalah agamaku. Kalau demikian, aku akan mengikuti agamamu. Aku akan memeluk agama barumu ini. Beliau pun berkata, fadhhabi. Kalau demikian, pergilah, mandilah engkau. Ila hamadis syarra. Di tempat dhir syarra. Dhir syarra ini, para ulama sebutkan adalah sebuah patung yang dikeramatkan oleh kabilah Daus. Ya? Dan di sekitarnya ada mata air. Atau air yang turun dari gunung. Masyarakat Daus tidak ada yang berani mandi di tempat tersebut, karena mereka berkeyakinan itu tempat keramat. Orang yang mandi menggunakan air itu akan sial. Tetapi beliau justru memerintahkan istrinya mandi di air sana. Ya. Istrinya pun bingung. Atakhsha 'ala sabiyyin min syarri syai'an? Apakah engkau tidak khawatir aku akan sial, akan celaka nanti mandi di tempat yang selama ini kita keramatkan, yang kita anggap barang siapa yang mandi di tempat air di air tersebut dia akan celaka? Maka beliau menjawab, la, aku tidak khawatir sedikit pun. Ana dhaminun lidzalik, aku menjamin tidak ada yang mampu membahayakan dirimu selain Allah Jalla wa Ala. Tauhid. Tauhid. Qala fa dhahabat faghtasalat. Istri beliau pun pergi dan mandi. Tsumma ja'at fa'aratu 'alayha al-Islam. Kemudian ia datang lagi, aku pun memaparkan, menerangkan kepadanya agama Islam yang telah aku ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslamat. Ia pun langsung masuk Islam saat itu. Tsumma da'utu dausan ila al-Islam fa abta'u 'alayya. Setelah itu aku pun mendakwahi kabilah Daus yang ada di Yaman untuk masuk Islam, tetapi mereka tidak langsung menyambutku, tidak segera memeluk Islam. Ya, fa'abdalu, terlambat, tidak langsung mendengar dakwah yang beliau sampaikan. Dan di antara yang langsung mendengar beliau, sebagian ulama sirah sebutkan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang satu kabilah dengan beliau. Semaji itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kemudian aku kembali lagi ke Mekah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, abtau alayya fad'u alaihim, wahai Rasulullah, kaumku tidak langsung menerima dakwahku. Mereka masih menolak dakwahku. Tolong doakan kejelekan terhadap mereka. Mintanya Tufail bin Amr Ad-Dausi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum beliau, yang tentunya di saat itu beliau baru masuk Islam. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah dengan doa yang berbunyi, Allah mahdi dausan, ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada kabilah Daus, kabilahnya Tufail ini. Kemudian Nabi berpesan kepada beliau, irji ila qaumik wad'uhum warfaq bihim. Wahai Tufail, kembalilah ke kaummu, dakwahilah mereka, dan bersikap lemah lembutlah kepada mereka. Ingat, bersikap lemah lembut bukan dengan tidak menerangkan bahaya syirik, bid'ah. La. Justru bentuk bersikap lemah lembut, bersikap hikmah dan cinta kepada masyarakat adalah dengan mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada sunnah, dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah pendakwah yang paling hikmah, yang paling lemah lembut kepada kaumnya. Tetapi pembahasan tauhid adalah pembahasan yang paling pertama dan yang paling mereka utamakan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama kali mereka bahas adalah tauhid dan syirik. Ya. meluruskan budaya-budaya mereka yang sesat selama ini. 13 tahun Nabi hanya membahas tauhid dan syirik dan memperingatkan mereka dari budaya-budaya adat istiadat yang mereka jalani selama ini, dari budaya-budaya yang sesat. Setelah itu baru mereka diajarkan sholat, puasa, haji, ahkam syariah. Nah, maka aneh jika ada seorang da'i dikatakan seorang da'i yang hikmah dalam dakwahnya, lemah lembut, yang lihai dalam berdakwah, seorang yang pandai dalam berdakwah, tetapi ya, meninggalkan pembahasan tauhid, diam dari pembahasan syirik, tidak menerangkan kepada umat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diam daripada bid'ah yang dibahas hanya fikih rumah tangga, fikih ya poligami, ya sebab-sebab kesuksesan dalam berumah tangga, dalam berbisnis lah. Ya. Sungguh tiada arti dari sebuah dakwah yang tidak dibangun di atas tauhid, yang tidak dibangun di atas as-sunnah, yang tidak memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik dan bid'ah sekalipun pengikutnya berjuta-juta. Nah, ya. Qala, beliau pun berkata, falam azal bi ardi dausin ad'uhum ila al-islam, aku pun langsung pulang ke Yaman dan bertahan di tengah-tengah kaumku, kabilah Daus, mendakwahi mereka ke dalam Islam. Hatta hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Wa madha Badar wa Uhud wal Khandaq, telah berlalulah perang Badar, perang Uhud wal Khandaq, dan aku tidak ikut serta di dalamnya. Suma qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biman aslama ma'i min qaumi, kemudian aku pun hijrah dari Yaman ke Madinah membawa beberapa orang yang telah Islam dari kaumku, di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu, adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu di Khaybar telah melakukan perang Khaybar. Nah, Nabi belum balik ke Madinah. Fa ashama lana min al-muslimin, tetapi Nabi mau memberikan kepada kami harta hasil perang, ghanimah, sementara kami tidak ikut serta di dalamnya. Ketika kami datang, perang sudah selesai dan Nabi masih di Khaybar. Banyak pelajaran yang dapat kita petik, jamaah yang dimuliakan Allah, dari sirah Tufail bin Amr ad-Dawsi ini. Di antaranya adalah bahwa hidayah itu milik Allah. Tiada yang mampu menghalangi seseorang dari hidayah Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang akan diberikan hidayah oleh Allah, maka tiada yang mampu menyesatkannya. Wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Sebaliknya, barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tiada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Maka jangan pernah pesimis dalam berdakwah. Tugas kita adalah menyampaikan. Adapun hidayah itu urusan Allah. Ma 'alaika illa al-balagh. Kewajibanmu wahai Muhammad hanya menyampaikan. Tak usah engkau pikirkan apakah mereka akan menerima ataukah tidak, mereka akan menolakku ataukah tidak, mereka akan mempersekusi aku ataukah tidak, mereka akan mengikutiku ataukah tidak. Ma 'alaika illa al-balagh. Kewajibanmu adalah menyampaikan. Ini kewajiban kita. Kita sampaikan kepada manusia tentang tauhid, tentang sunnah, halal dan haram. Kita ingatkan mereka dari bahaya syirik dan bahaya bid'ah. Adapun mereka menerima atau tidaknya, itu kita serahkan kepada Allah. Tidak usah kita pikirkan. Apakah adakan ada buzzer, netizen, masyarakat-masyarakat online yang akan mencela kita, ya, di kolom komentar. Gak usah digubris. Apalagi sebagian komentar, mungkin sebagian orang memberikan komentar di kolom komentar dan dia sedang berada di dalam toilet. Ngapain ditanggapi? Dia sedang di toilet dengan rokok di tangan sambil buang hajat, ya, tulis komentar, ya. Kemudian ditanggapi dengan serius oleh orang lain. Sementara dia memberikan komentar itu dalam keadaan di tangannya rokok, berada di atas kloset sedang buang kotoran. Ngapain ditanggapi? Ya, ma'alaina ilal balagh. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Ya, apalagi di media, tiada yang mampu memendung ucapan manusia di media hari ini. Ya. Yang jelas ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Setiap ucapan yang dikeluarkan oleh setiap orang itu dicatat oleh malaikat dan ia akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Kalau dia mencela seseorang dengan kezaliman dan permusuhan, nanti di hari kiamat akan dipertemukan oleh Allah dengan saudara muslimnya tersebut dan akan ditegakkan qisas setelah as-sirat. Nah. Dan walillahilham, jika seorang itu dicela karena menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, itu menjadi sumber pahala untuknya. Nah, ya. Yeah. Subhanallah. Allah berkehendak lain. Ya. Yeah. Tufail bin Amr Ad-Dausi yang telah didoktrin, ditahdir oleh tokoh-tokoh Arab, bukan sekedar orang biasa, yang memfitnah Nabi kepada beliau. Begitu beliau sampai di Mekah, beliau diundang oleh tokoh-tokoh Quraisy yang ada di Mekah. Beliau diajak duduk oleh mereka, kemudian mereka menakut-nakuti beliau terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati ke hati engkau dengan seorang yang bernama ini. Ciri-cirinya demikian. Dia ngaku Nabi, bawa ajaran sesat, bawa agama baru. Dia telah memecah belahkan di antara kami di Mekah. Persatuan kami menjadi rusak setelah ia mengaku menjadi Nabi. Dengan dakwah ini ia bawa. Dia telah memecah belah kan antara pasangan suami istri, anak dengan orang tua, seorang dengan saudaranya. Dan ucapan dia itu seperti sihir. Kalau engkau mendengarnya, engkau akan tersihir. Jauhi dia. Jangan sampai engkau mendekatinya dan jangan sampai terdengar olehmu ucapan-ucapannya. Sehingga ketika beliau masuk ke dalam Masjidil Haram, dalam keadaan telinga beliau sudah beliau tutupi dengan kapas, tetapi Allah berkehendak lain. Justru setelah itu beliau mendapat hidayah. Beliau masuk ke masjid, datang ke Ka'bah, berdiri dekat dengan Nabi Muhammad, dan tak sengaja ayat-ayat Al-Quran yang Nabi bacakan terdengar oleh telinga beliau. Beliau pun terkesima. Beliau pun menyukainya, ya, sehingga beliau penasaran. Begitu Nabi pulang, beliau kejar dari belakang dan mulai bertanya kepada Nabi tentang Islam. Nabi pun menerangkan kepada beliau tentang Islam. Beliau pun langsung masuk Islam. Lebih dari itu, Allah menjadikan beliau sebab orang tuanya Islam, istrinya Islam, istrinya, dan masyarakat kabilah Dos yang ada di Yaman semua masuk Islam sebab beliau. Yang tadinya sudah memutuskan untuk tidak mendekati Nabi Muhammad dan tidak masuk dalam Masjidil Haram kecuali telah menutupi telinganya dengan kapas agar tidak terdengar oleh beliau ayat-ayat Al-Quran atau dakwah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Hidayah di tangan Allah. Maka saya ingin ingatkan diri anak pribadi dan antum semua, tidak usah seorang mengkhawatirkan Islam, dakwah semua. Oh, si fulan sudah menjadi ini sekarang, dia punya jabatan ini sekarang, bagaimana dakwah nanti di Indonesia, bagaimana dakwah sunnah ini kalau dia punya jabatan itu, kalau dia yang menjabat di situ. Tidak usah kita khawatirkan dakwah Islam, tauhid dan sunnah. Yang perlu kita khawatirkan adalah akankah kita istiqamah di atas as-sunnah sehingga ajal datang menjemput kita. Itu yang perlu kita khawatirkan. Adapun dakwah sunnah, dakwah tauhid adalah milik Allah. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini, agama ini, dan kami akan menjaganya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka telah melakukan berbagai perjuangan, berbagai upaya untuk memadamkan cahaya tauhid, cahaya Allah, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya agamanya walaupun orang-orang kafir tidak ingin. Ia tidak menginginkannya. Walaupun orang kafir mengeluarkan pesawat tempur mereka, rudal mereka, konspirasi mereka, membunuh karakter Islam dengan media-media yang mereka miliki, Allah akan menyempurnakan Islam ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam tetap menang dan selalu di atas, tidak pernah akan dikalahkan. Yang perlu kita khawatirkan adalah apakah kita akan husnul khatimah ataukah kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan sampai kematian datang dalam keadaan kita sudah berpindah dari tauhid ke syirik, dan dalam keadaan kita sudah berpindah dari jalan sunnah ke jalan bid'ah karena syubhat-syubhat yang telah masuk ke dalam hati kita. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan di antara pelajaran indah yang dapat kita petik dari kisah sahabat Tufail bin Amr Ad-Dausi ini adalah agar seorang bersikap bijak ketika mendengar suatu berita atau suatu fitnah tentang siapapun. Hendaknya dia meng-cross-check terlebih dahulu. Seperti sahabat yang mulia ini. Ketika beliau disampaikan oleh tokoh-tokoh Mekah. Yang mana tokoh-tokoh Mekah adalah orang-orang yang dikenal jujur secara umum. Sebelumnya, orang-orang yang dikenal dengan kemuliaan akhlaknya, mereka memfitnah tentang Nabi. Tapi tentang Nabi mereka tidak bisa bersikap jujur. Tidak bisa bersikap jujur. Dan demikianlah pelaku syirik dan bid'ah. Sekalipun bawa karakternya lembut, tetapi kalau sudah menghadapi tauhid dan sunnah, orang yang lembut menjadi keras. Kalau dia pelaku syirik, dai syirik, dai bid'ah, selembut apapun, sehikmah apapun orangnya, kalau sudah berhadapan dengan dakwah tauhid dan sunnah menjadi beringas. Nah, itu di tokoh-tokoh Arab ini. Terhadap Nabi Muhammad dan terhadap kaum muslimin. Tapi Tufail meng-cross-check sehingga beliau berkata kepada dirinya, aku ini orang yang berakal, aku ahli syair, kenapa tidak aku dengarkan saja dulu ucapan Muhammad ini, kalau memang bagus aku terima, kalau memang gak bagus tinggal aku tolak, selesai. Dengan prinsip tersebut beliau pun mengejar Nabi SAW dan menanyakan kepada beliau tentang Islam yang beliau bawa. Nah, demikian pula jamaah. Kaedah ini hendaknya ada pada diri kita. Terlebih lagi di zaman fitnah yang seperti ini. Bahkan dalam fitnah-fitnah yang terjadi di internet pun kita harus punya sifat yang seperti ini. Si fulan, bahkan di kalangan penuntut ilmu pun jangan demikian. Dia tahu, terjadi, kesilangan pendapat di antara ulama ini dengan ulama itu, syekh ini dengan syekh itu. Yang ini berkata demikian, yang ini berkata demikian. Hendaknya dia cross-check. Karena kita berada di sebuah masa di mana mayoritas manusia berbicara dengan hawa nafsu. Hawa nafsu dan hasad dengki telah menyelimuti sebagian besar manusia. Nah, cross-check terlebih dahulu. Benar enggak syekh demikian? Benar enggak ustaz fulan demikian? Benar enggak akhi fulan demikian? Cross-check. Fatabayyanu. Bersikap tabayyun. Nah, wallahu ta'ala alam misal. Baik, berikut ini ada beberapa pertanyaan. Ada yang bisa tulis namanya sahabat yang lagi dikisahkan oleh Ustaz? Nah, namanya Tufail bin Amr Ad-Dausi. Jazakallah khair. Baik. Ada pertanyaan dari saudari kita Aisyah. Barakallahu fiha. Bismillah Ustaz, maaf. Mengenai pertanyaan anak ini, tak perlu minta maaf. Semoga jawabannya akan sangat bermanfaat untuk ana dan teman-teman lain. Apakah Ustaz sempat berkesulitan dan diuji oleh Allah untuk berdakwah di keluarga? Afwan, ana ingin sekali mengajak keluarga untuk mengenal sunnah, namun hidayah hanya milik Allah. Mohon nasihat dan motivasinya Ustaz, barakallahu fiik. Yang penting adalah anda mengetahui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf di dalam berdakwah, dalam bersikap. Tak penting bagi anti metode ana, tak penting yang paling penting bagaimana metode Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Hendaknya ini jadikan prinsip. Jangan pernah karena terpukau atau ngefans dengan seorang ustaz meminta pendapat pribadinya atau menjadikannya sebagai figur lah. Apalagi anak yang bodoh ini. Jadikan orang-orang yang telah wafat di atas kebaikan sebagai figur kita. Bacalah bagaimana Nabi mendakwahi keluarganya, para sahabat Nabi mendakwahi keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama yang datang setelahnya. Adapun syekh-syekh, ustaz-ustaz yang masih hidup ini, walaupun mereka berilmu luar biasa di atas al-haq, tetap jangan jadikan mereka sebagai figur. Cukup jadikan mereka sebagai sarana untuk meneladani, untuk mengetahui ilmu agama yang dengannya Anda dapat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan para salaf. Karena kalau kita sudah menjadikan orang yang masih hidup sebagai figur kita, karena kita sudah fan, ngefan, jika dia Allah berkehendak lain mungkin dia sesat suatu hari, mungkin bisa jadi kita akan mengikutinya atau kita akan jadi syok, akan futur, karena orang yang kita fan selama ini sudah berubah. Tetapi tatkala prinsip kita bahwa ustaz, syekh, syekh, ustaz-ustaz yang masih hidup ini adalah sarana saya menuntut ilmu agama, mereka bukan figurku, mereka adalah guruku, figurku adalah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama Islam yang datang setelah mereka yang telah wafat di atas kebaikan. Sehingga jika ada ustaz yang kita fan kepadanya berbalik arah, punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kita enggak akan terpengaruhi olehnya. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal ahya la tumanu 'alaihimul fitnah." Barang siapa yang ingin mencari suri teladan yang baik, maka jangan dia menjadikan orang yang masih hidup sebagai suri teladannya, sebagai figurnya. Hendaknya dia menjadikan orang-orang yang telah mati di atas kebaikan sebagai figurnya. Karena orang yang masih hidup, tiada yang menjamin dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Tiada yang menjamin dia selamat dari kesesatan. Maka nasihat ana, ya, realisasikan ilmu yang telah Anda ketahui, ya, dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari dakwah Nabi, para sahabat, para ulama, terkait bagaimana mendakwahi keluarga, ya, yang pertama dengan doa, yang kedua menyampaikan ilmu kepada mereka dengan penuh akhlak, penuh hikmah, penuh kelemah lembutan, usahakan semaksimal mungkin untuk tidak bersikap dengan sikap yang mengesankan, kita menggurui mereka walaupun kita tahu ada hal-hal yang sudah kita ketahui dari ilmu agama dan mereka tidak mengetahuinya. Nah, dan jangan pernah pesimis sebagaimana kisah Abu Hurairah radhiyallahu an yang mendakwahi ibunya beliau. Nah, ada pertanyaan dari Akhuna Aldi Imam Sutomo. Bismillah Ustaz, bagaimana menyikapi orang yang fobia terhadap manhajus salaf? Terkadang jika kita nasihati malah tambah panjang, bukan mencari kebenaran tetapi ia pembenaran. Jika saya diam dan tidak menjelaskan kebenaran, khawatir dosa. Bagaimana menyikapi orang yang fobia terhadap dakwah salaf yang hak ini? Yang pertama, sampaikan kebenaran tersebut dengan penuh hikmah. Adapun dia mau mendengar atau tidaknya, maka itu urusan Allah Jalla wa'ala, hidayah di tangan Allah. Yang kedua, ya, jangan membalas kejahilan, sikap yang jahil dengan sikap yang jahil pula. Dia naikkan volume ketika berdebat, antum pun ikut menaikkan volume, jangan. Ya. Inna 'alal haqqi nura. Kebenaran itu bercahaya. Seorang yang berhati ikhlas, berhati bersih dalam mencari kebenaran, pasti akan mendapati. Pasti tahu mana yang benar, mana yang salah. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan memberikan hidayah kami kepada mereka. Yang berikutnya, jika ini orang memang ngeyel, ya, memang suka berdebat, menolak kebenaran, ya, dan itu diketahui dari karakternya, maka jangan membuka pintu debat dengan orang yang seperti itu. Hanya menimbulkan permusuhan, membuat kita semakin jengkel, kemudian melahirkan kejelekan-kejelekan yang tidak kita inginkan setelah itu. Lebih baik bersikap diam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan tetap dia berusaha untuk berakhlak mulia dengannya. Berakhlak mulia dengannya. Naam. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Ruqayyah dari Malaysia. Barakallahu fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, tadi disebutkan bahwa Tufail radhiyallahu anhu menyuruh ayah dan istri beliau untuk mandi dahulu, kemudian setelah itu barulah mereka mengucapkan kalimat syahadat. Pertanyaannya, sebelum seorang mengucapkan kalimat syahadat dalam rangka untuk masuk Islam, apakah dia disunahkan untuk mandi terlebih dahulu ataukah mengucapkan syahadat dahulu baru mandi? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau kita lihat beberapa hadis dalam hal ini seperti kisah Tufail ya, dan juga hadis-hadis Nabi lainnya tentang Sumamah yang masuk Islam setelah mengucapkan syahadat, itu boleh ya menjelang dia masuk syahadat ya, mengucapkan syahadat atau ya setelah mengucapkan syahadat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan yang rajih itu hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah. Ya, kenapa tidak wajib dan apa yang memalingkan perintah Nabi dalam beberapa riwayat untuk agar seorang yang masuk Islam itu mandi? Dan di antara dalilnya kata para ulama bahwa orang-orang Arab Mekah masuk ke dalam Islam berbondong-bondong ketika Fathu Mekah, dan tidak disebutkan mereka mandi dan diperintahkan oleh Nabi untuk mandi, dan itu sesuatu yang ya terlihat dan nyata. Andai kata ada perintah, pasti akan diriwayatkan. Ya. Yang kedua, ya, para sahabat Nabi SAW ketika awal-awal masuk Islam, ya, Khadijah, Abu Bakar, dan yang lain-lainnya, dan beberapa individu sahabat yang lainnya, ya, ketika mereka datang kepada Nabi, masuk dalam Islam, Nabi tidak memerintahkan mereka untuk langsung mandi. Ya. Baik. Dan secara riwayat dalam Bukhari dan Muslim, ya, riwayat yang sahih, tidak ada riwayat yang marfu yang terdapatkan di dalamnya perintah dari Nabi untuk mandi. Dan para ulama menyebutkan bahwa perintah yang datang itu dari sebagian sahabat ya, kepada sahabat yang masuk Islam ya. Nah, Allah Ta'ala alamisab. Ini salah satu atau sebagian penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Basam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Pertanyaan berikutnya adalah, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang masih percaya hal-hal tatayur, mitos, dan masih menggunakan seperti jimat, gelang untuk anak bayi? Sudah berulang kali anak nasihat kepada beliau, tapi tetap saja gelangnya tidak mau dilepas, sedang anak tidak bisa berbuat apa-apa karena faktor kondisi anak yang jaraknya jauh, Ustaz. Jawabannya tetap, sampaikan. Walaupun kita sudah tahu mereka sudah bosan mendengarnya. Ya, sampaikan, karena ini masalah yang cukup besar dalam Islam, masalah tauhid dan syirik. Jika kita benar-benar sayang kepada mereka, maka jangan pernah bosan mengingatkan mereka dalam hal ini. Sebagaimana Nuh alaihi salam tidak bosan mengingatkan anggota keluarganya. Bahkan ketika air bah sudah datang pun, beliau masih memanggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku, kemarilah bersama ayahmu, naik ke perahuku, jangan engkau bersama orang-orang kafir. Tapi anaknya justru menjawab, sa'awi ila jabal ya'simini minal ma, aku akan pergi naik ke bukit, ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air bah ini. Detik-detik terakhir beliau masih mendakwahi anaknya. Bahkan juga demikian dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari sebelum beliau wafat, beliau membahas masalah tauhid, memperingatkan umatnya dari bahaya syirik dan pintu-pintunya dengan sabdanya, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada kaum Yahud dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita jika diundang nikah teman non-muslim? Apakah boleh mendoakan, menghadiri resepsi, memberi hadiah, uang, jazakallahu khairan? Dan secara wajib tentunya tidak wajib menghadiri walimah ya. Tapi kalau dikatakan boleh ya menghadiri walimah, ajakan untuk makan, maka hukum menghadiri undangan orang kafir non-muslim untuk menyantap makanan yang dia siapkan, terkhusus lagi dia seorang Yahud atau Nasara, adalah boleh selama tidak ada kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Karena Nabi SAW telah memenuhi ya undangan ya non-muslim, beliau menerima makanan yang diberikan ya oleh Yahudi kepada beliau. Nah, wallahu ta'ala alam yusab. Demikian yang ana ketahui. Nah, adapun memberikan hadiah, ya, hadiah itu adalah sebab pemberian yang diinginkan, cinta di antara yang memberikan hadiah dengan orang yang menerimanya. Maka hendaknya yang diberikan itu adalah sesuatu yang mimbab ta'liful qulub. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Nah, mudah-mudahan dengan pemberian dan perlakuan baik tersebut ia mendapatkan hidayah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ya, negeri kalian karena agama kalian, untuk berbuat baik kepada mereka. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau sekedar menghadiri undangan makanan, makan. Namun mendoakannya tidak boleh dia didoakan kecuali dengan doa agar dapat hidayah. Memohon ampunan untuknya tidak boleh, ada larangan khusus dalam Al-Qur'an dalam hal ini. Maka dalil Nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya. Dengan syarat tiada kemungkaran-kemungkaran di sana. Kemudian ya, itu bukan simbol-simbol agama mereka. Dia juga tidak mengucapkan kata-kata selamat, karena itu adalah doa. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab wala ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum.